patah buang semua rasa gundah gelisah dan resah. Tak perlu kau berkeluh kesah karena hidup susah. Jangan pernah untuk menyerah.